Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما كجيان رحمني الله إياكم لترجمكن كجيان كتاب التوحيد Al-Mujallad Al-Thani, juz yang kedua. Berkata Al-Mu'allif Hafidhullah Ta'ala, sekarang masuk bahasan yang ketiga ya. Silakan dibuka halaman 6. Al-Thalithu, pembahasan yang ketiga. Qala Al-Mu'allif Hafidhullah Ta'ala, At-Tauhidu Sababun Wasyartun liqabulil amali shalih. At-tauhidu, tauhid itu merupakan sababun sebab, usyartun dan syarat, liqabulil amali shalih untuk diterimanya amal saleh. Sehingga tauhid itu merupakan sebab dan syarat diterimanya amal saleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kul إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله بفرمان sebagaimana tersebut dalam surah Al-Kahfi surat nomor 18 urutannya dalam Al-Quran, ayat yang terakhir di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah berfirman menyatakan, kul katakanlah wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, innama sesungguhnya ana basyarun, aku hanyalah manusia, jadi aku ini manusia, mithlukum seperti kalian, seperti halnya kalian. Aku adalah manusia biasa seperti halnya kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya kesembahan kalian adalah sembahan yang satu. Jadi sesungguhnya kesembahan kalian adalah sembahan yang satu. Inilah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan, فمن كان يرجو لقاء ربه فمن maka barang siapa karena yang dia yarju berharap mengharapkan liqa rabbih perjumpaan dengan Rabb-nya falyamal amalan salihan falyamal maka hendaknya dia beramal amalan salihan amal yang saleh wala yusyrik dan janganlah dia menyekutukan mi'ibadati rabbih di dalam beribadah menyembah Rabb-nya ahada dengan seorang pun juga dari makhluknya. Jadi ini adalah ayat yang agung di mana para ulama menyimpulkan di dalam ayat ini terdapat dua buah syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah syarat al-mutaba'ah. Yang kedua adalah syarat al-ikhlas. Adapun syarat al-mutaba'ah bahwa ibadah itu akan diterima jika mengikuti sunnah Nabi SAW ada dalam firman-Nya falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal amalan yang saleh. Amal saleh itu adalah amal yang ada tuntunannya. Berarti bid'ah itu tidak termasuk amal saleh. Walaupun orang mengatakan itu amal saleh, Allah tidak mengatakan itu amal saleh. Karena amal saleh itu harus ada syariatnya, ada tuntunannya. Bukan amal yang dibuat-buat oleh manusia. Jelas ini para jamaah. Maka jangan berbuat bid'ah. Walaupun mungkin kita dikecam, dicaci, diolok-olok, dikata-katai, ya, tetap kita di atas sunnah. Toh kita gak minta makan mereka, ya, ya tidak. Iya. Kalau anak kita sakit juga mereka gak peduli dengan kita, iya dah. Kenapa kita takut dikecam mereka? Mau ngaku ya udah jaluk makan sampai ya? Sampaian dia ngono atau keimangan aku sama ya tadi sama iya sama bodoh ya harus kita sama orang-orang tua kalau gak dikit kan gak paham ngantuk ustadz mantan kita apa ya ngantuk ngono ya ngono nih ngojo ngono ditau ya tapi cara penyampaian ini harus lebih inovatif iya. Kita ini gak minta makan barang mereka. Kenapa mereka usil dengan amalan kita? Yang aneh sekarang ini, kita menjelaskan demonstrasi haram. Mereka ahlu demonstrasi, ahlul mudoharoh, ahlul mudoharoh. Orang yang suka demonstrasi ngamuk dengan kita. Padahal mereka menyuarakan apa? Demokrasi. Katanya ini kan negara demokrasi, berarti kita boleh menyuarakan apa suara kita di depan umum sah-sah saja. Maka saya katakan kalau begitu kenapa sampai protes saya? Kalau ini negara demokrasi saya juga berhak untuk menyuarakan suara saya. Terus menengok gak usah protes ya toh. Sampai ngomong aku tak ngomong ya kan. Kenapa mereka takut dengan kita? Karena mereka takut nanti gak ada orang mau turun ke jalan. Termasuk ustadz-ustadz yang masih ngajak demo takut. Ketemu kita takut. Kita baru ngomong demo diberhentikan dari pengajian. Takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Ada apa ini? Berarti mereka itu meneriakkan demokrasi dengan turun ke jalan berdemonstrasi, tapi mereka sendiri otoriter, ya gak? Belum jadi pemimpin aja orang lain gak boleh berbicara kepada dia, ya gak? Betul gak? Paham gak diri? Ngomong dengan taman kawan-kawan ini paham gak? Insya Allah kalau ahli demonstrasi paham ini. Iya gak? Kan mereka mendirikan demokrasi-demokrasi. Kita negara demokrasi, bebas berbicara, bebas berpendapat. Kalau begitu biarkan usaha-usaha sunnah juga bebas berpendapat, iya gak? Kenapa sampean kok rewel? Kenapa sampean baper kalau Ustadz Sunan ngomong demonstrasi haram? Kenapa baper? Gak usah baper. Gak usah memberhentikan apa pengajian-pengajian sunnah. Iya enggak? Gak usah baper. Wahai ahlu demonstrasi, iya enggak? Apa mau kapan lagi? Mantan. Iya enggak? Oh iya. Kesempatan. Kesempatan. Lihat kerusakannya itu, demonstrasi. Apa kerusakannya? Banyak sekali. Melumpuhkan ekonomi. Kalau gak percaya sekarang, dolar bandingkan dolar sekarang ini sama sebelum demonstrasi, naik gak? Dolar yang naik, rupiah jatuh terpuruk. Dan orang mau menanamkan modal di Indonesia takut nanti amblas nanti modalnya dia. Inilah bahayanya demonstrasi, cuma sekali rahmatullah ta'ala. Lebih-lebih berdemo itu adalah bukan ajaran Islam sama sekali. Seandainya ini gila, kita boleh berdemonstrasi, tentulah para sahabat akan memberi contoh dan Rasulullah SAW akan memberi contoh. Dan kita tahu yang pertama kali mengadakan demonstrasi besar-besaran adalah kelompok Khawarij yang mendemo mengepung Uthman bin Affan sampai mereka membunuh sahabat yang dijamin masuk surga. Sudah kita ceritakan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa radhahu. Baik, kita lanjutkan. Sudah bantah, gak usah banyak-banyak. Qala Imam Ibnu Katsir At-Tabari, berkata Imam Ibnu Katsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi dzikruhu sebutannya, kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul katakanlah liha ulil musyrikin, kepada orang-orang musyrik ini, ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia, mithlukum, seperti halnya kalian, min bani adama, aku manusia dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. La ilma li, tidak ada ilmu li bagiku, illa kecuali ma'allamani Allahu, ma apa saja ilmu yang allamani Allahu, yang Allah ajarkan kepadaku. Jadi Rasulullah itu tidak punya ilmu kecuali ilmu yang pernah diajarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allaha yuhi ilayya, dan sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, anna ma'budakum, sesungguhnya sesembahan kalian, alladhi yajibu alaikum, yang wajib alaikum atas kalian, anta'buduhu, untuk kalian menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukannya, bihi terhadap Allah syai'an, dengan suatu sembahan apapun, adalah ma'budun wahidun, sesembahan kalian hanyalah ma'budun, sesembahan wahidun yang esa, yang satu, yang tunggal. La thaniya lahu, tidak ada yang kedua untuknya. Wala syarika, dan tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya. Yaqul, Allah berfirman, mana faman kana yarju liqa'a rabbih, faman yakhafu rabbahu, barang siapa yang takut dengan Rabbnya, yauma liqa'ihi, pada hari perjumpaan dengannya, wayuraqibuhu ala ma'asihi, dan dia takut bahwa Allah senantiasa mengawasi dia atas perbuatan maksiat-maksiatnya, wayarju, dan dia berharap jawabahu, pahala Allah, pahalanya, ganjarannya, ala ta'atihi, atas ketaatannya kepada Allah, maka fal ya'mal amal salihah, orang yang seperti ini hendaknya beramal dengan amalan yang saleh. Yaqul, Allah berfirman, falyukhlis lahul ibadata, hendaknya dia mengikhlaskan, memurnikan hanya untuk Allah al-ibadata, semua ibadah. Wal yufrid, hendaknya dia mengesakan lahu bagi Allah ar-rububiyata, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bila dia mengesakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman sekalian dalil bahwa tauhid merupakan sebab dan syarat dikabulkannya amal. Di dalam ayat tadi terdapat dua syarat dikabulkannya amal. Apa itu? Yang pertama, al-mutaba'ah, dari firman Allah Ta'ala, falya'mal amal salihah. Kemudian syarat yang kedua, ikhlas, dari firman Allah Ta'ala, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sehingga dari ayat yang mulia ini ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, al-mutaba'ah, yang kedua adalah al-ikhlas. Di dalam ayat yang lain juga ada, dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah apa? Al-Bayyinah, bisa ditambahkan di situ. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan kalau tidak salah nanti dicek kembali. Seingat saya Al-Baqarah itu surat nomor 98 kalau tidak salah. Surat nomor 98 ya. Surat nomor 98 Al-Baqarah. Baik. Karena Al-Qur'an itu 114, Al-Baqarah itu urutan ke-16 di bawah. Ya, berarti surat nomor 98. Betul enggak, Pak? Ya. Ayat yang kelima. Allah berfirman, bagaimana siapa yang hafal? Baik, apa, Pak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hanifan wa yuqimu shalata wa yu'tu zakata wa yu'minu billahi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hanifan wa yuqimu shalata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Kata-kata wa ma umiru, kata para ulama, di antaranya dijelaskan oleh guru kami yang mulia Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulqarnain Habibullah Ta'ala. Beliau adalah mudir pesantren As-Sunnah di Makassar. Beliau murid dari Asy-Syaikh Muqbil Al-Muhaddits, seorang ahli hadis dari negeri Yaman, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan murid dari Asy-Syaikh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sama, beliau juga belajar kepada Syekh Fauzan. Alhamdulillah saya juga pernah belajar dengan Syekh Fauzan. Alhamdulillah. Beliau ini mengatakan wa ma umiru, dan tidaklah diperintah, ini adalah dalil wajibnya al-mutabah. Sehingga ibadah itu harus ada dasar perintah. Dan perintah itu ada dua, perintah lil wujub dan perintah lil nadfi. Untuk wujub, untuk wajib, dan untuk sunnah. Karena perintah itu ada yang bermakna wajib ditekankan kepada kita, dan ada yang bermakna anjuran sunnah. Jadi wa ma umiru, ibadah itu harus ada dasar perintah. Tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah. Jadi ibadah menyembah Allah itu harus ada dasar apa tadi? Perintah yang wajib maupun anjuran yang sunnah. Mukhlishina lahuddin, ini dasar apa ini? Ikhlas. Dengan mereka mengikhlaskan, mengikhlaskan itu memurnikan. Lahu hanya untuk Allah, ad-din, semua amalnya. Ad-din di sini bukan agama, mana adalah mengikhlaskan semua ibadah dan amalnya yang ditujukan ke Allah itu harus ikhlas. Baik. Kemudian hunafa'a, lurus kepada tauhid, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan. Wa yuqimus sholata, mereka senantiasa mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Sehingga agamanya Ahlussunnah adalah agama yang dibangun di atas apa tadi? Al-ittiba dan al-ikhlas. Mencontoh Rasulullah dan mengikhlaskan amal. Sehingga kalau ada agama yang tidak dibangun atau amalan tidak dibangun di atas dua dasar ini, pertama amalan itu tidak akan diterima, kemudian amalan itu bukan agama yang lurus. Sehingga bid'ah itu bukan agama yang lurus. Bukan agama yang lurus. Sunnah itulah agama yang lurus. Sekarang apa manfaatnya seandainya masing-masing kita boleh berbuat bid'ah atau boleh menyebarkan bid'ah atau boleh mengarang-arang agama? Jika kita boleh, apa manfaatnya Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran? Tidak ada manfaatnya. Kita bikin amalan sendiri, ya kan? Masing-masing bisa membuat amalan sendiri. Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu penting sekali, cuma sekali rahmat Allah Ta'ala untuk kita memperhatikan hal itu. Pembahasan berikutnya, sudah paham ini ayatnya insya Allah. Jadi selain ayat ini, selain surat Al-Kahfi, diapakan ya? Al-Kahfi surat nomor berapa? 18. Ayatnya 110 yang terakhir, ini dalil bahwa tauhid merupakan sebab dan syarat diterimanya amalan. Dan syarat diterimanya amal ada dua, dan disebutkan di dalam ayat ini dan di dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah surat nomor 98 ayat yang ke berapa? 5. Baik.